cannot teach us anymore. Our techniques, our skill has overcome you. Yeah, cause we are the best now. Otomatisku bagikan elektronika, dengan harmonisasi nada-nadaku bagikan harmonika. Berkelebat secepat kilat dan ku pun mulai untuk mengkilat. Tunjukkan tinggi kualitasku yang membuka mulut para penjilat. Dan kiblatku adalah musik hip hop yang sejati. Walaupun tertati-tati, takkan ku biarkan mati. Dengan segenap hati, tampak mata bisa kau nikmati. Pertama kau amati dan kemudian pun kau minati. Ku terlatih dengan lidah tajam bagaikan pedang, menembus licin setiap halangan dari para penentang. Berdendang bagaikan ketukan tempo dari speaker. My rhyme sticker and slicker make you weaker. Check, check, check, check microphone. And on, yo, on and on. Check, check, check, check microphone. Saiku G, dia lah MC, ku be on and on. Check, check, check, check microphone. And on, yo, on and on. Check, check, check, check microphone. Saiku G, dia lah MC, ku be on and on. Fantastik, manuver klik asik menukik fantastik. Bagai rudal balistik membuat semua terdiam tak berkutik. Dan ku selalu siap menepi setiap serangan secara otomatik. Ku racik berbagai formula cantik, serumit matematik. Ku lancarkan serangan balik. Tenang, ku takkan terlebih dahulu menyalakan bendera perang. Ku masih bisa tetap tenang sebelum benteng pertahanan ku diserang. Bagai elang terbang tinggi menjulang memiliki mata yang terang. Membidik masa langkah langsung menerjang dengan sangat jarang. Mungkin ku takkan pernah bisa sekontroversi Mason Mayweather. Tetapi ku dapat melesat secepat dan selincar roller coaster. Atau bahkan melebihi aci yang dari seorang Michael Schumacher. Yang tak terkalahkan dikala berkelut di arena mungkin yeah. Check, check, check, check microphone. And on, yo, on and on. Check, check, check, check microphone. Saiku G, dia lah MC, ku be on and on. Check, check, check, check microphone. And on, yo, on and on. Check, check, check, check microphone. Saiku G, dia lah MC, ku be on and on. Ku beraksi bagaikan menari atas sampai bawah kaki. Hingga kau yang tak mengerti berakhir sampai di sini. Tanpa respect, ku kan terus caci maki. Kau banci, ku lagi mentawakan diriku di belakang. Tanpa jalan panjang kan ku hadapi hingga kau mati. Siapa saja kan ku serang tanpa pandang siap melawan. Ku menentangkan ku tenang tanpa bayangan hingga terbang ke awan. Cepat kilat tak bisa kau hadang, ku kan terus menyerang. Bergerak terus seperti virus yang menusuk dirimu hipnotis yang merangsang. Komposisi liriku buat cepat atau lambat membuat kau terhambat. Dirimu menang sesat, ku buat tetap akurat. Kau labu di sini, saya Koji Makroba akan terus mencoba. Mau hip hop terbang jauh melambung tinggi sampai di atas sana. Yeah. Check, check, check, check microphone. And on, yo, on and on. Check, check, check, check microphone. Saiku G, dia lah MC, ku be on and on. Check, check, check,